Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada dua orang yang disebutkan, ada dua jenis manusia disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Yang pertama, orang yang bisa bersabar di dalam menjalani musibah serta bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Jenis manusia yang kedua, yang sebaliknya, saat mendapatkan kenikmatan ia tidak bisa mensyukurinya, saat tertimpa musibah maka dia tidak bisa bersabar dengan musibah tersebut. Kata beliau rahimahullah, orang macam yang kedua ini, wa yatalaqqa al-makariha biqalakin wa jazain wa qafin wa dhajirin. Orang jenis yang kedua ini akan menghadapi hal-hal yang tidak disukai, kondisi-kondisi yang tidak disukai, biqalakin dengan hati yang gusar, wajah zain panik, gusar panik, wa khaufin wa dhijrin, takut, khawatir, dan tidak terkendali. Falatas kal amma yajidulahu min syaqail hayat. Maka tidak perlu kamu tanyakan lagi kesengsaraan hidup yang akan muncul dari orang seperti ini. Kalau dia menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai dengan hati yang besar, bahkan terkadang mulutnya, terkadang tindakannya sudah tidak terkendali lagi, sudah enggak usah tanya, sudah celaka orang seperti ini. Wa min al-amradi al-fikriyati wal-asabiyyah, belum lagi nanti bahkan sampai kepada tingkatan dia akan tertimpa sakit, tertimpa penyakit pikiran, kalau bahasa sekarang ya kena mentalnya, wal-asabiyyah, serta tertimpa sakit secara badannya. Karena yang namanya pikiran manusia ya, hati itu akan mempengaruhi seluruh badan. Kadang memang ada penyakit yang awalnya itu adalah karena pikiran, karena hatinya. Umminal khawfi allati qad yasilu bihi ila aswa'il halati wa aqwa'il musyikin. Juga rasa khawatir, rasa takut yang mengantarkannya kepada kondisi terburuk pada kondisi yang terburuk serta kesempitan yang ini, kondisi hatinya sempit, susah, yang paling buruknya. Li'anna la yarju tawaban wala sabra indahu yusallihi wa yahwinu alaihi. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang jenis yang kedua ini bisa tertimpa musibah sudah enggak mikir tentang bagaimana cara mendapatkan pahala dengan musibah itu. Kalau seorang mukmin kan dia ingat ketika ada musibah itu, dia masih bisa berpikir untuk bersabar dan mendapatkan pahala. Tapi kalau jenis yang kedua ini udah nggak mikir, so fokusnya itu bagaimana musibah itu segera berakhir, terangkat dari dia, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri tidak memiliki kesabaran yang akan menghiburnya dan meringankan penderitaannya. Jadi yang namanya sabar, ya, orang itu kalau punya sifat sabar, dia akan bisa terhibur dengan kesabarannya. Dan musibah yang menimpanya pun akan menjadi lebih ringan. Ringan. Makanya terkadang kalau kita lihat ada orang-orang yang subhanallah, bagi kita musibah dia itu berat, tapi dia menghadapinya dengan senyum, dengan tertawa, santai. Kenapa? Karena dia memiliki rasa sabar yang tinggi. Ya seandainya kita tidak berharap kita yang tertimpa musibah tersebut dia akan bisa seperti itu. Ya akan bisa bersikap seperti dia. Kenapa kok terasa ringan? Ya karena dia memiliki sifat sabar. Wa kullu hadza mushahadun bitajribah. Awi tajribah. Wa matharun wahidun min hadza an-naw' aw mithlun wahidun min hadza an-naw'. Seluruh yang beliau sampaikan ini bisa disaksikan dengan pengalaman kita, pernah melihat orang-orang seperti itu, dan hanya sekedar satu contoh saja. Kita tidak bertahu wanazal tahu al ahwalin nas raital farqal azima bainal mu'minil amili bimuqtada imani wa bainal malam yakun kadzalik. Seandainya kamu mau merenunginya dan kamu terapkan kepada kondisi-kondisi manusia, coba renungi tadi contoh tadi, dan kamu terapkan pada kondisi-kondisi manusia yang kamu lihat, maka kamu akan melihat al-farqal azim, perbedaan yang besar antara seorang mukmin yang mengamalkan keimanannya. Jadi dia beramal berdasarkan konsekuensi imannya. Kalau saya tertimpa musibah, saya harus begini, saya harus begitu. Itu akan sangat besar perbedaannya bila dibandingkan dengan orang yang tidak seperti itu, tidak beramal sesuai dengan konsekuensi dari keimanannya. Mari kita contohkan. Yang gak sedikit orang itu ketika tertimpa musibah malah jadi lebih jelek lagi, ya. Dia tertimpa musibah kehilangan harta misal, kehilangan uang misal, si muslim ini ternyata dia mencari pelarian kepada dukun. Yang tadinya kehilangan harta malah jadi terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa huwa alladzina yahuthu ghayatal khafi 'alal qana'ati birizqillah. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya agama kita ini benar-benar memberikan motivasi untuk qana'ah, merasa cukup dengan rezeki yang sudah Allah berikan. Merasa cukup dengan rezeki yang sudah Allah berikan. Ghayatal khafi, dengan motivasi yang tinggi, benar-benar motivasi untuk kita itu qanaah. wa bima atal ibada min fadlihi wa karamihi al-mutanawwi. Qanaah dengan apa yang Allah sudah berikan kepada para hambanya dari anugerahnya, dari karunianya, dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam. Yang bermacam-macam. Sekali lagi sebenarnya banyak sekali kenikmatan yang kita itu lupa. Bahkan yang ada pada diri kita sendiri. Nikmat tangan, nikmat mata, nikmat badan, kaki, semuanya nikmat itu. Lisan, hidung, ini semuanya apa yang ada di badan kita saja itu kenikmatan yang sangat besar. Di mana kadang ada orang yang tidak menyadari besarnya kenikmatan yang ada di badan dia itu kecuali setelah kehilangan atau sakit. Mulai kabur penglihatannya, baru menyadari ternyata penglihatannya normal itu nikmat yang besar. Misalnya kalau sudah tua mungkin diantara mereka Rasulullah SAW susah berjalan. Nah, ketika susah berjalan seperti itu baru menyadari ternyata bisa berjalan itu kenikmatan yang besar. Bisa berjalan itu adalah kenikmatan yang besar. Makanya sekali lagi sudahlah, enggak usah jauh-jauh untuk mencari apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Perhatikan saja badan kita ini ya. Mata bisa melihat, walaupun sudah banyak dari kita yang mulai berkurang, tapi masih bisa melihat, masih bisa baca Quran, masih bisa baca buku, masih bisa menyaksikan keindahan dunia. Begitu. Tangan masih bisa berfungsi, telinga masih bisa mendengar, walaupun mungkin sudah ada yang berkurang, tapi masih bisa mendengar, mendengarkan kajian, taklim, nikmat loh itu, nikmat. Tapi terkadang saking banyaknya nikmat tersebut, kita jadi lupa kalau itu adalah nikmat. Fal mu'minu idza tudiya bi maradin aw fatrin aw nahwihi min al a'rad allati kullu ahadin 'urdatan laha fa inna bi imanihi wa bima indahu min al qanaati war ridha bima qasama Allah lah tajidu qariral 'aini qariral 'aini la yatatallabu bi qalbihi amran lam yaqdar lah. Orang mukmin itu kata jasa dirahmi Allah, seorang mukmin ketika dia diberi ujian berupa sakit atau kemiskinan, kefakiran, atau yang lainnya, dari kondisi-kondisi yang namanya manusia itu mesti kemungkinan akan menghadapinya, seluruh manusia itu akan menghadapinya. Lah kalau mukmin dengan keimanan dia dan dengan qanaah serta sikap ridho terhadap apa yang sudah Allah bagikan baginya, tajidu qarirul aini, dia tetap terlihat bahagia, tetap terlihat senang. Begitu. Ini padahal sebenarnya dia sedang kesulitan, sebenarnya dia sedang tertimpa masaib, bahkan gak hanya musibah. Kalau musibah hanya satu, kalau masaib itu berbagai macam musibah. Tapi kita lihat ini orang kok tenang ya, ini orang kok masih bisa ceria. Bahkan orang ini ternyata di dalam hatinya la yatatallabu biqalbihi amrun lam yaqdar lahu. Hatinya itu tidak berusaha untuk mencari-cari satu perkara yang memang tidak dia mampu. Memang tidak dia mampu. Kenapa bisa seperti itu? Yang guru ilaman huwa dunahu. Karena dia selalu melihat orang yang posisi dan keadaannya itu masih di bawah dia, masih di bawah dia. Terkadang ada seseorang yang dia tidak memiliki, contoh saja sih, ini bukan karena satu pengalaman, bukan, Contoh saja misalnya ada seseorang yang dia memiliki kendaraan itu hanya sepeda, sepeda ontel biasa. Dengan orang yang memiliki kendaraan mesin, motor misalnya, kadang terlihat justru yang bersepeda ini lebih bahagia. Kenapa? Karena diberi sifat qanaah. Diberi sifat ridha terhadap pembagian Allah bagi dia, dan juga hatinya itu apa namanya, tidak rakus, tidak rakus, tidak berusaha untuk nyari-nyari hal-hal yang dia memang tidak mampu. Sudah saya mempunyai seperti ini, alhamdulillah saya masih bisa naik sepeda. Ya. Masih ada orang-orang yang tidak punya sepeda, kemana-mana harus jalan kaki. Demikian. Kenapa? Karena dia melihat orang yang selalu berada di bawahnya. Wabima zadat bahjatuhu warubbama afan warubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il matalib dunyawiyyah di dalam yukta al-qana'ah. Ini yang saya sampaikan di pertemuan terakhir. Bahkan terkadang ya, kita dapati orang mukmin ini zadat bahjatuh, kegembiraannya itu malah bertambah. Wasuru apa? Bukan bertambah ya. Kegembiraannya itu melebihi, kebahagiaannya itu melebihi, dan rohah, rohah itu apa, nyamannya dia, kenyamanan hatinya itu melebihi orang yang sebenarnya mendapatkan seluruh perkara dunia yang dia inginkan. Tapi sayangnya tidak diberi qanaah. Subhanallah. Biasa, ekonomi pas-pasan, alhamdulillah kan masih pas. Seadanya. Tapi kelihatan ceria, bahagia, semangat ibadah, semangat lima waktu. Soal berjamaah, semangat taklimnya. Semangat talabul ilmnya, semangat baca Qur'annya. Kebahagiaan orang yang seperti ini, kata beliau, zadat, terkadang itu melebihi. Melebihi orang yang kita lihat seluruh dunia itu bisa dia dapatkan. Dia pengen ini tinggal beli, dia pengen itu tinggal telepon, dia tinggal klik begitu sudah dapat semua dia. Tapi sayangnya ini orang yang kedua ini dia tidak punya qanaah. Gak punya kecukupan. Gak punya rasa cukup di hatinya. Apa yang dia lihat ya, seluruh harta yang dia miliki itu serba kurang. Ya benar, rumah saya sudah besar tapi baru satu misalnya, belum dua. Ya benar, saya sudah punya mobil tapi belum semewah pula misalnya. Harusnya dia lihat orang yang di bawah dia kondisi dunianya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falyanzur ila man huwa asfala minhu, fa innahu yajjaru ala tazjari, ala tazjari ni'matullah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya orang itu melihat orang yang kondisi dunianya itu lebih rendah daripada dia. Kenapa? Agar yang pertama, dia itu tidak meremehkan nikmat Allah yang sudah diberikan baginya. Kalau orang itu masih merasa kurang dalam kondisi itu, dilihat oleh orang yang di bawahnya itu dia sudah berlebih. Kok dia masih merasa kurang? Berarti kan dia ada sikap meremehkan nikmat Allah. Ah, masa perlu diberi seperti ini oleh Allah? Kan begitu. Masa saya baru diberi mobil seperti ini oleh Allah? Itu kan secara tidak langsung lisanul halnya seperti itu. Masa saya baru diberi rumah yang luasnya segini oleh Allah SWT? Sebenarnya dia sedang meremehkan nikmat Allah SWT bagi lihat itu orang-orang yang lebih susah, jauh lebih susah, agar bisa bersyukur kepada Allah SWT. Nah itu dia intinya yang kita cari itu kan bahagia. Intinya yang kita cari itu adalah bagaimana hati kita itu bahagia. Apa yang diberi, qanaah, bahagia. Kalau tidak qanaah, tidak akan bahagia. Kama tajidu hadza alladzi la sa'idahu 'amalun bi muqaddal iman, idza tuliya bi syai'in al-faqri aw faqdi ba'dil matalib ad-dunyawiyyah, tajiduhu ghayatan fi sa'adati wa syaqa. Sebagaimana kata Syekh rahimahullah, kamu akan dapati orang yang dia tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan konsekuensi iman dia. Ketika orang seperti ini diberi ujian dengan sedikit bisa, itu maksudnya dengan sedikit kefakiran, dengan sedikit kekurangan atau kehilangan sebagian cita-cita dunianya, kehilangan dari sebagian angan-angan dunia dia. Tadi itu kok ya tercipta satu waswak. Kamu dapat dia seperti orang yang benar-benar sengsara, sudah seperti orang yang paling sengsara, ya. Kalut, ya. Sampai jangankan kok memikirkan keluarga, kebahagiaan anak dan istri dia, kebahagiaan dia sendiri saja dia nggak dapat mikirkan, karena terobsesi. Terobsesi oleh tambahan dunia yang sudah merupakan fudul bagi dia. Fudul itu sudah di atas zina perhiasan. Fudul, ya. Mau dapat mau enggak itu enggak ada pengaruhnya sebenarnya. Bagi kehidupan dia itu enggak ada pengaruhnya. Nasrullah, jangan sampai kita seperti itu. Susah jadi orang seperti itu. Wa mathalun akhar atau wa mithlun akhar, contoh yang lain. Idza hadatsat asbabul khawfi wa lamat bil insani al muz'ijatu tajidu sahih al iman thabit al qalbi mutma'innan nafsi. Ketika ada sebab-sebab yang bisa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan serta gangguan-gangguan yang menerpa dia, menerpa seseorang, kata saya kamu akan dapati orang yang imannya benar, hatinya tetap kokoh, jiwanya tetap tenang, mutamakinan mitadbirihi, dia bisa atur itu jiwanya, dia bisa atur itu hatinya, watasyirihi lihadal abdillah didahamah, dia bisa mengarahkan tafsir, itu maksudnya mengarahkan hatinya untuk menghadapi kondisi yang sedang menghantamnya itu. Dia bisa arahkan, dia bisa atur. Itu kalau imannya benar. Bima wa bi wuzihi min fikrin wa qawlin wa amalin. Tetap dia berusaha dengan apa yang dia mampu saja. Dengan pikirannya, dengan ucapannya, dengan amalannya. Waqad wattana nafsahu li hadzal muz'ij, dia sudah menenangkan jiwanya untuk menghadapi gangguan ini. Al mulimni wa hadhi ahwalun turihul insan wa tusabbitu fu'adahu, gangguan yang sebenarnya benar-benar memberikan hantaman bagi dia, tapi dia bisa tenang, dia bisa arahkan hatinya. Kondisi-kondisi yang seperti ini, ini kalau dia bisa tenang, dia bisa atur, dia perkuat imannya, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala, turihul insan, akan membuat kondisi hidup dia nyaman, akan membuat kondisi hidup dia itu lapang, serta mengokohkan hatinya. Kama tajidu faqidal iman bi aqti hadhil hal, sebagaimana kamu dapati kalau orang itu kehilangan iman, dia kondisinya kebalikannya gitu. Mendapatkan kondisi yang sebaliknya, akan kacau pikirannya, akan kacau badannya. Bahkan ini mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita termasuk orang yang diberikan sabar dan yakin. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala wa salam al hidayah subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.